Siap? Hey! Bicara tentang cinta, takkan ada habisnya. Tak pandang bulu, tak pandang uang saku. Walau seorang menteri, kalaupun supir taksi, juga seorang pelukis atau seorang gadis. Kalau cinta melengket dan hati pun tergencet, apa daya. Tak ada yang menyangka, tak ada yang kuasa. Mata bertemu dan cinta pun tumbuh. Mengenal sang kapiten, tak peduli penganten. Walau di rumah mewah atau di lorong bawah, kalau cinta melengket dan anda terserempet, jangan kaget. Cinta itu kejam kalau hati terjam. Cinta itu suci kalau riang di hati. Cinta itu palsu kalau hati tertipu. Cinta itu indah kalau hati berbunga. Pelacur, tak peduli direktur, tak peduli hartawan, tak peduli karyawan. Kalau cinta melengket dan hati pun tergentet, apa daya. Cinta itu kejam kalau hati terjam. Cinta itu suci kalau riang di hati. Cinta itu palsu kalau hati tertipu. Cinta itu indah kalau hati berbunga. Cinta itu putih kalau hati